Mitra Bisnis, Harian Kompas menulis, sosiolog Daniel Sparinga menilai, masyarakat Indonesia tidak menaruh harapan apapun pada anggota DPR hasil pemilu kali ini, karena melihat, menjadi anggota DPR adalah merupakan cara baru untuk mencari nafkah. Bahkan beragam label kini mulai melekat pada anggota DPR, antara lain tamak, buas, kasar, kotor, dan angkuh. Di ujung telepon sudah tersambung dengan anggota DPR, Slamet Effendi Yusuf. Pak Slamet, apa komentar Anda? Saya kira itu penilaian yang terlalu berlebihan. Bagaimanapun juga, ketika rakyat datang ke TPS, menyampaikan pilihannya, ketika memilih itu juga menunjuk person yang dipilih, pasti mereka punya harapan dong. Yang tidak memilih juga banyak jumlahnya, Pak. Nah, kalau yang tidak memilih, itu terdiri di dua hal, kan. Yang pertama adalah yang tidak memilih karena sadar, saya memang tidak mau datang ke TPS, karena tidak ada satupun yang menurut saya patut dipilih dan sebagainya, itu oke. Tapi yang jutaan itu kan oleh karena sistem pendaftaran yang tidak benar. Jadi oleh karena itu, menurut saya, kalau memang ada calon-calon yang kurang memenuhi harapan, akan lebih baik apabila kita bantu agar supaya mereka masuk ke Senayan itu dengan bekal yang memadai. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa masuk Senayan hanya untuk mencari nafkah? Itu tergantung ya. Bahwa di DPR itu menerima uang kehormatan, iya. Tetapi kalau semata-mata mau ke DPR hanya untuk mencari nafkah, di sana bukan tempat yang terlalu ideal. Katakanlah misalnya, ada seorang artis yang kita lihat setiap malam tampil di televisi. Dia juga banyak membintangi sinetron. Kemudian masuk DPR itu rugi. Bagi artis seperti itu, 100 juta itu kan 2-3 hari atau 5 hari udah dapat. Tapi kalau jadi anggota DPR itu susah. Jadi oleh karena itu, jangan disamaratakan. Memang pasti ada yang hanya semata-mata karena itu, karena ini mengubah nasib dilihat dari penghasilan. Tetapi juga banyak yang memiliki idealisme untuk duduk di sini. Ada juga masyarakat yang ragu terhadap kemampuan caleg-caleg sekarang ini, Pak Slamet. Saya itu selalu melihat manusia itu dengan positif ya. Setiap orang punya kapasitas, setiap orang punya kemampuan, setiap orang punya bakat. Dan nanti yang terpenting itu fraksinya itu menempatkan mereka pada tempat-tempat yang tepat. Dengan begitu, maka yang harus dipersiapkan fraksinya kemudian adalah ketika memasukkan ke tempat yang tepat, mereka dibekali. Karena itu mesti ada suatu masa orientasi di lingkungan partai-partai agar sebelum terjun ke sana, mengetahui tentang berbagai hal yang harus dikerjakan kelak. Sejak berkaitan dengan masalah legislasi, pengawasan, kemudian yang berkaitan dengan anggaran, dan sebagainya. Memang saya tahu ada beberapa orang yang kalau kita lihat latar belakangnya, ya itu hopeless. Apa bisa yang begini dididik untuk itu, gitu. Saya tidak mau nyebut seperti apa. Tapi saya kira rendah-rendahnya pendidikan dan sebagainya. Asal mau belajar, bisa melakukan itu. Demikian Slamet Effendi Yusuf. Saya Dewi Sintawati.